Masyaallah. Qala al-Malik rahimallahu taala babul mubtada'i wal khabar. Kita masuk pembahasan penting ini lagi. Masyaallah. Bab al-mubtada' dan khabar. Pertama beliau akan bahas al-mubtada' wa aqsamuh. Mubtada' dan pembagian-pembagiannya. Karena khabar juga punya pembagian-pembagian tersendiri. Tapi ini pembagian mubtada' dan khabar tidak asing lagi bagi kita. Karena memang saya sengaja kasih dari kitab dasar. Ya? Karena supaya antum lama-lama kita hafal. Paham ya? Kita pelajari sampai 5 kitab sudah terhafal dengan sendirinya. Dipaham ini? Jadi kasih memang dari dasar. Pokoknya antum gak usah hafal. Merujak terus sampai bisa menjawab. Paham kan? Nanti sampai kitab terakhir sudah terhafal. Paham ini insyaAllah kan? Sekarang mubtada dan aqsamu. Mubtada, apa itu mubtada? Kata beliau, al-mubtada huwal ismul marfu'ul ari anil awamilil lafdiyah. Mubtada adalah isim yang diropak al-ari yang kosong anil awamilil lafdiyah. Dari penyakit-penyakit yang terlafadkan. Dia punya penyakit tapi tidak terlafadkan. Ada penyakitnya. Penyakit maknawi karena dia berada di awal. Paham? Paham? Jadi dia tidak punya penyakit apa? Tidak punya penyakit apa? Lafdiyah. Tahu antum penyakit lafdiyah? Yang penyakit yang terucap. Yang ada dalam kalimat. Kosong dia dari itu. Misalnya, Muhammadun qaimun. Man mubtada? Hah? Mana? Dari mana antum tahu? Kosong dari penyakit yang terlafadkan. Ja'a Muhammadun. Mana mubtada? Mana mubtada? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Ada Muhammad di sini isim marfu? Ada amilnya. Syaratnya dia harus kosong dari penyakit lafdiyah. Oleh karena itu nanti, kalau ada mubtada dan khobar masuk kana, masuk inna, dia tidak jadi lagi mubtada. Kenapa tidak jadi mubtada? Karena sudah ada penyakit yang terlafadkan. Paham alasannya? Paham alasannya? Alhamdulillah. Iya. Jadi dia itu dia pengertiannya. Sama dengan dari buku dasar anda sudah kasih. Alhamdulillah. Seperti itu. Paham gak ini? Seperti itu. Wahai Kisman, belum langsung bagi. Namanya mubtada, dia terbagi dua. Jadi belum langsung selesaikan dulu pembahasan mubtada. Setelah itu baru apa? Khobar. Mubtada terbagi dua. Dohirun wa mutmarun. Seperti biasa. Ada mubtada dohir dan ada mubtada berupa domir. Dan ingat, sudah lewat bersama kita di pembahasan domir. Bahwa mubtada kalau berupa domir, pasti domirnya siapa? Huwa, huma, hum, mufasil. Tapi kan mufasil ada dua. Ada huwa, ada iyaya, iyaka, paham? Tapi yang menjadi mubtada itu siapa? Yang huwa, huma, hum, dan saudari-saudari. Jelas ini? Sudah pasti. Fal mutmar huwa. Maka mutmar berupa domir madi adalah ana wa akhwatu. Ana dan saudari-saudarinya. Tahu ana dan saudari-saudarinya? Ana nahnu anta anti antuma antum antunna. Paham? Huwa hiya huma hum hunna. Dipahamin? Pahamin insyaAllah? Alhamdulillah. Ya. Allati taqaddamat fi faslil mutmar. Yang telah lewat bersama kita di fasal. Di pembahasan apa? Di pembahasan apa? Domir. Jelas ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Masya Allah. Wadohir kisman. Yang dohir malah yang bermasalah sekarang. Kalau kitab dasar, yang masalah domir. Dipahami? Kalau kitab dasar, yang masalah domir. Karena kadang kita dohir jelas. Tapi kalau domir kadang pemula masih pikir. Tapi setelah di sini, beda pembahasannya. Belum sudah bahas domir dengan rinci. Artinya sudah jelas domir. Yang masalah sekarang malah siapa? Dohir. Kata beliau, fadohir kisman. Ini masalahnya. Dohir terbagi dua. Iya. Ini masalah sekali ini. Dohir terbagi dua. Tapi kalau antum sudah lihat ini. Thank you. Mubtada berupa dhahir terbagi dua. Ya. Ada secara singkatnya. Perhatikan baik-baik ini, saya akan bahasakan dengan bahasa yang lebih singkat lagi. Kalau kita paham ini, akan paham di penulis. Ada mubtada lahu khobar. Ada mubtada yang punya khobar. Tahu mubtada yang punya khobar? Kita bilang Zaidun. Zaidun ko imun. Mana mubtada? Mana khobar? Ini namanya mubtada lahu khobar. Mubtada punya khobar. Ini kebanyakannya dalam kalam. Dipahami? Yang kedua, ada namanya, kalau ini tidak masalah, sudah ada di kitab dasar. Paham? Ini yang ini jangan coba-coba kasih pemula, bahaya. Yang kedua sekarang, ada namanya mubtada, lahu marfu. Ada mubtada yang punya marfu. Maksudnya dia tidak punya khobar, tapi dia hanya punya marfu dalam artian bisa fa'il, bisa naib fa'il. Paham? Ada mubtada lahu marfu. Dia punya marfu, tidak punya khobar. Paham ini? Yang mana ini nanti marfunya ini? Sadda masadda al-khobar. Sadda masadda al-khobar. Ini marfu ini menutupi kebutuhan mubtada dari mana? Khobarnya. Paham? Menutupi tempatnya masadda kan isim makan. Dari kata sadda yasuddu saddan sadun. Paham? Masdudun usdud. La. Ha? La tasud. Masaddun. Masaddun. Ini masadda. Isim zaman dan makan. Sadda ini marfu. Sadda menutupi. Mencukupi tempatnya khobar. Dalam contoh insyaAllah akan lebih jelas. Lihat. Aqaimun Zaidun. Lihat ini contoh baik-baik. Ini qaimun apa i'rabnya? Apa i'rabnya qaimun? I'rabnya qaimun. Berarti yang baik-baik ini mutamimah ini harus dipahami. Ya, akan diulangi nanti di kutub nada lagi kali kedua. Ya, kali ketiga nanti di buku terakhir. Aqaimun Zaidun. Apa i'rabnya qaimun? Mubtada. Dipahami? Ini mubtada, mana khabarnya? Paham gak ini? Zaidun bukan khabarnya. Zaidun adalah fa'il dari qaimun. Kan qaim isim fa'il. Bisa beramal-amalan? Fi'il. Paham? Berarti Zaidun i'rabnya apa? Zaidun i'rabnya apa? Fa'il. Tapi kita bilang sadda masaddal khabar. Menutupi tempatnya khobar. Mencukupi kedudukannya siapa? Didatangkannya apa? Khobar. Apa maksudnya? Karena kalimatnya sudah sempurna. Walaupun tidak ada khobarnya. Itu lebih bilang menutupi kebutuhan mubtada kepada siapa? Khobar. Paham kan? Paham? Paham? Siapa yang belum paham? Mubar? Terjemahnya fi'il fa'il saudara. Aqaimun Zaidun. Apakah Zaid berdiri? Kan fi'il fa'il ini. Sama terjemahnya apa? Fi'il fa'il. Tapi kedudukan secara i'rab ini qaimun mubtada. Paham? Khobarnya mana? Tidak ada. Yang ada cuma apa? Fa'il. Sadda masaddal khobar. Fa'il yang menduduki, menutup tempatnya siapa? Khobar. Artinya ini kalimat tidak butuh lagi siapa? Tidak butuh siapa? Khobar. Dipahami ini. Paham Ahmad? Bisa juga lahu marfu ini fa'il. Bisa juga naibul fa'il. Kita katakan amadrubun. Amadrubun Zaidun. Amadrubun Zaidun. Kan sekarang tadi kan di sini apakah Zaid berdiri? Kalau di sini, apakah Zaid dipukul? Paham terjemahannya? Sekarang, irob-irob dulu. Madrubun, irobnya. Madrubun, irobnya. Irobnya, mubtada. Zaidun. Zaidun. Naib fa'il. Naib fa'il. Paham kenapa naib fa'il? Karena ini isim maf'ul bagikan fi'il majhul. Dipahami? Paham? Tapi ini naibul fa'il. Sabda masabda al-khobar. Menutupi kebutuhannya mubtada terhadap apa? Khobarnya. Maka mereka namakan mubtada lahu khobar. Mubtada lahu mar. Marfu. Sabda masabda al-khobar. Sudah paham? Berarti nanti insyaAllah antum sudah bisa simpulkan. Ini paling ujungnya ini. Bahwa namanya mubtada belum tentu ada khobarnya. Paham? Dipahami ini? Tapi ingat, tidak selamanya ini. Yang ini ada ciri-cirinya. Kalau mubtadanya berupa isim fa'il atau isim maf'ul. Karena dia tidak butuh khobar secara kalimatnya. Dia butuh fa'il atau naibul. Sudah? Sudah ini? Sudah? Siapa yang belum paham kira-kira? Pare-pare? Paham? Betul. Mubar? Buang? Paham? Ahmad? Paham, saudara? Halo? Alhamdulillah. Berarti kita lanjut. Wad dohir kisman. Dohir terbagi dua. Ada mubtada ulahu khobar. Ada mubtada yang punya khobar. Wa mubtada ulahu marfu. Ada mubtada yang hanya punya marfu. Hanya punya yang diropa. Sadda masaddal khobar. Yang menutupi tempatnya khobar. Yang menutupi tempatnya khobar. Artinya gara-gara dia tidak ada khobar. Paham gak ini? Alhamdulillah. Fal awal, maka contoh yang pertama, contoh siapa ini? Contoh siapa ini? Mubtada lahu khobar. Nah, Allahu Rabbuna. Mana mubtada? Mana khobar? Muhammadun Rasulullah. Mana mubtada? Mana khobar? Rasulu. Paham? Ini mubtada lahu khobar. Wasani yang kedua yaitu mubtada lahu marfu. Mubtada lahu marfu, perhatikan ciri-ciri yang diberikan oleh penulis. Wasmul fa'il wasmul maf'ul. Allah. Perhatikan baik-baik, tidak sembarang. Ini mubtada lahu marfu, dia adalah isim fa'il dan isim maf'ul. Tahu antum isim fa'il? Yang ada di tasrif yang kita sudah pelajari. Paham ya? Dari tulasi fa'ilun, dari selain tulasi. Paham? Dan dari isim maf'ul. Kalau mubtadanya berupa isim fa'il dan isim maf'ul. Yang mana isim maf'ul kita sudah pelajari di sorof. Sudah kita pelajari di sorof? Sudah. Paham? Kalau tulasi maf'ulun. Kalau selain tulasi maka ada mim yang di dhamma dan sebelum terakhir di fathah. Paham? Sudah kita pelajari di sorof? Sudah. Artinya kalau ada mubtada berupa isim fa'il. Dan isim maf'ul. Ketahuilah dia tidak punya khobar. Tapi dia punya siapa? Dia punya siapa? Punya fa'il atau naibul fa'il. Ya kalau isim fa'il, dia punya fa'il. Kalau isim maf'ul, dia punya naibul fa'il. Tapi perlu antum ingat setelahnya irobnya. Sadda masaddal khobar. Dia ini menutup tempatnya siapa? Khobar. Paham gak ini? Paham insyaAllah? Alhamdulillah, masyaAllah. Lihat dulu kata beliau. Itu pertama ya, ketentuan pertama. Isim fa'il atau isim? Maf'ul. Perhatikan ketentuan kedua. Idza taqaddama alaihima nafyun aw istifham. Allah. Kalau diawali oleh penafian atau istifham. Lihat anak tadi contohkan. Aqaimun. Amadrubun. Paham gak ini? Harus diawali oleh siapa? Istifham atau apa? Nafi. Boleh antum bilang ma atau la. Alat-alat nafi. Maqaimun. Zaidun, Zaid tidak berdiri. Ma madrubun, Zaidun, Zaid tidak dipukul. Dipahami ini? Dipahami ini? Jadi ingat, dia diawali oleh siapa syaratnya? Nafi atau apa? Istifham. Kalau antum ingat ini, sudah aman. Artinya kalau tidak ada nafi, tidak ada istifham, jangan coba-coba bila mubtada yang punya marfu. Dipahamin? Karena dia ini seperti ini harus. Syaratnya. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, contoh aqaimun Zaidun. Apa iramnya qaimun? Mubtada Zaidun? Fa'il. Tapi bila setelahnya? Sadda masaddal khobar. Menutupi tempatnya khobar. Karena masadda tempat. Dipahami ini? Alhamdulillah. Wa maqaimun az-zaidani. Mana mubtada? Mana mubtada? Qaimun zaidani. Fa'il sadda masaddal khobar. Wa hal madrubun al-umarani. Mana mubtada? Al-umarani. Naib fa'il. Paham? Sadda masaddal khobar. Wa ma madrubun al-umarani. Paham gak ini kan? Jelas ini? Alhamdulillah. Sekarang masih terkait dengan mubtada. Masih mubtada ini? Masih mubtada. Ketahuilah kata beliau judulnya wa ba'du musawwighatil ibtida bin nakirah. Sebagian yang membolehkan memulai dengan nakirah. Sebagian yang membolehkan memulai dengan nakirah, maksudnya menjadikan mubtada berupa isim nakirah. Asal daripada mubtada harus apa? Ma'rifat. Tapi boleh dengan nakirah. Asal mubtada harus apa tadi? Ma'rifat. Tapi boleh nakirah. Kalau ada musawwiknya, hal-hal yang membolehkannya sebentar akan dikasih. Kata penulis rahimahullah ta'ala Al-Hattab, la yakunul mubtada'u nakiratan. Perhatikan baik-baik. Tidak akan terjadi mubtada berupa apa? Nakiro. Tidak akan ada mubtada berupa nakiro. Illa kecuali bimusawwigin. Kecuali dengan musawwig. Tahu musawwig? Tahu musawwig? Hal-hal yang membolehkannya. Dipahami ini? Musawwig. Hal-hal yang membolehkannya. Kata tersebut datang berupa itu. Apa itu? Kata beliau, wal musawwighatu katsiratun. Hal-hal yang membolehkan memulai dengan nakirah itu banyak. Banyak sekali. Cuma saya tertarik dengan kesimpulan sebenarnya akan datang sama antum di Qutb An-Nada. Kesimpulan Ibnu Hisham. Sebenarnya dari semua yang disebutkan oleh ulama bahasa, kembali ke dua. Apa karena dia umum atau dia khusus? Paham ini? Karena dia umum, boleh nakiro. Karena dia inginkan makna khusus, boleh nakiro. Tapi di sini, karena kita pemula, akan dikasih rinciannya. Lihat. Musawwigat katiro. Pertama, minha diantaranya. Ayyata qaddama ala nakiro, nafiyun au istifham. Mendahului nakiro tersebut, penafian atau istifham. Perhatikan ini saudara. Aku imun Zaidun. Kau imun mubtada? Mubtada? Nakiro saudara. Kok bisa? Paham pertanyaannya? Paham pertanyaannya? Sengaja saya tadi tidak bilang. Karena di sini baru didapat. Aku imun Zaidun. Kau imun apa? Mubtada. Nah, nakiro. Kan mubtada harus apa? Ma'rifah. Boleh. Kenapa ini? Ada istifham. Demikian pula nafi. Ma qaimun Zaidan. Hal amadrubun Zaidun? Sama. Paham? Madrubun nakiro tu ma'rifah? Nakiro tu ma'rifah? Tapi di antum irob mubtada. Apa jawabannya antum? Di awal oleh siapa? Istifham. Itu termasuk musawwik. Hal yang membolehkannya. Paham Muswar? Betul. Alhamdulillah. Jelas ini. Jelas ini. Ingat baik-baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Contoh. Nah. Itu contoh di tadi ya. Sekarang contoh lihat di buku. Ma rajulun qaimun. Lihat. Ma rajulun qaimun. Rajulun apa irobnya? Mubtada. Qaimun. Khobar. Kan begitu. Kok bisa rajulun nakiro menjadi mubtada? Apa alasannya itu? Di sini ada musawwik. ada yang mengizinkannya. Siapa itu? Nabi. Jelas ini? Wahal rojulun jalisun. Sama. Dia mau apa ini? Islam. Contoh nyata dalam Al-Quran. Jangan sampai ada mengatakan, ah ini kamu buat sendiri ini. Nah, Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab yang fasih. Lihat firmannya. Wa qawli ta'ala a'ilahun ma'allahi. Nah, mana mubtada ini? Mana mubtada? Ilahun. Nah, kira itu ma'rifah. Nah, kira itu ma'rifah. Dibolehkan kenapa? Ada istifham. Mana khobarnya ini? Hah? Dorof. Ada khobar mau mahdub wujub? Wujuban. Paham gak ini? Ya kan? Kalau ada dorof atau jar majrur, maka khobar mahdub wujub? Wujuban. Akan datang nanti pembahasannya di khobar. Nah, wa minha, alhamdulillah selesai pertama. Wa minha di antara musawwir antakuna mausufatan, dia disifati. Artinya ada mubtada nakiro, mubtada nakiro, tapi setelah mubtada itu ada naat. Tantum disifati. Tahu disifati? Dinaati. Tangin, contoh. Nah, wala abdun mu'minun khairun. Apa irobnya abdun? Apa irobnya abdun? Mubtada. Mu'minun? Na'at. Khairun? Khobar. Kok bisa ini abdun mubtada nakiro? Apa alasannya antum? Karena dia mausufah, telah disifati dengan nakiro semisalnya. Jelas? Jelas? Jelas? Jelas ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Wa minha. Ya keberapa ini? Ketiga, antakuna mudofatan. Dia diidofakan. Tapi ingat, ai antum kasih keterangan yaitu kepada nakiro. Karena kalau diidofakan kepada ma'rifah, bukan pembahasan kita. Paham? Kalau diidofakan kepada ma'rifah, ya sudah, dia jadi apa? Dia jadi apa? Ma'rifah. Misalnya begini. Kitabu Zaidin Jamilun misalnya. Jamilun. Mana mubtada? Kitabu. Mana khobar? Jamilun. Ini kitab nakira atau ma'rifah? Nakira atau ma'rifah? Ma'rifah. Kenapa? Disandarkan kepada Zaid. Ma'rifah. Kan begitu? Yang diinginkan oleh penulis sini antakuna mudofa, maksudnya ila nakiro, diidofakan kepada nakiro. Itu yang kita maukan. Karena kapan idofa kepada ma'rifah, selesai masalah, kembali ke asal. Paham mubar maksud saya? Catatlah sedikit. Sudah, alhamdulillah. Diidofakan kepada apa saya bilang tadi? Nakiro. Nah, contoh khamsu shalawatin katabahunallah. Mana mubtada? Khamsu wa huwa mudaf. Shalawatin mudafun ilaih. Mana khobar? Jumlah fi'liyah katabahunallah. Paham kan? Kan khobar urusannya nanti lagi. Yang penting antum tahu dulu sekarang dia mubtada. Antum kalau ditanya, ini kan khamsu nakiro, karena dia diidofakan kepada nakiro, ndak ma'rifah. Nakiro. Bisa enggak begitu? Hah? Boleh, itu termasuk musawwi. Paham enggak ini? Karena kalau sudah diidofakan berarti maknanya pengkhususan. Paham ini? Lima kan umum? Lima sholat. Paham enggak ini? Inilah nanti dibilang oleh Ibn Hisham, ya karena dia umum atau khusus. Paham ini? Karena dia umum atau apa? Khusus. Selesai. Wa minha. Di antara yang membolehkannya yaitu khob mubtada berupa nakira, yaitu apa? Ayakunal khobaru dorfan au jaran wa majruran muqaddamaini ala nakira. Allah, perhatikan baik-baik, khobarnya adalah berupa dorof atau jar majrur tapi yang dikedepankan atas nakira. Paham gak ini? Misalnya begini ya, rajulun fil baiti. Rajulun fil baiti. Mana mubtada? Boleh enggak begitu? Rajulun fil baiti tidak ada musawiknya. Baru boleh tuh fil baiti rajulun. Ini musawik namanya ini, jerma jeruri yang di depannya. Kalau antum bilang rajul fil bait, enggak boleh. Antum bilang mubtadanya siapa? Rajul, tanpa ada musawik, enggak ada penafian, enggak ada apa-apa. Paham? Baru boleh kapan? Ketika bilang ini fil baiti rajulun. Ini syaratnya. Khobarnya berupa jar majrur yang dike depankan. Sama dengan antum bilang indaka malun. Malun. Apa i'rabnya malun? Mubtada muakhkhar. Nakirah saudara. Nakirah. Apa jawabannya itu? Dibolehkan kalau khobarnya berupa jar dorob yang dikedepankan. Paham jawabannya? Paham jawabannya? Alhamdulillah, banyak ini dalam Al-Quran saudara, hati-hati. Jangan sampai antum tertipu kan dia nakiro. Jelas ini? Hah? Maksudnya? Hah? Diapakan? Hah? Contoh dengan khobar sudah tadi. Rajulun indak, indaka malun. Hah? Yang di depannya itu indaka, indaka. Nih. Indaka apa, saudara? Khobar, kan begitu? Tapi kelihatannya kan sudah dibilang takdir wujub, mahdhuf wujub, wujuban. Dah? Ini indaka, khobar dah? Fil baiti apa? Khobar. Mutadanya mana? Muakhor, diakhirkan. Paham? Nakiro. Nakiro. Kalau antum bilang, ini kan nakiro. Antum bilang kan ini musawi. Kalau ada dorob atau jar majrur dikedepankan, khobarnya tidak apa-apa nakiro. Mutadanya tidak apa-apa? Nakiro. Jelas? Mubar? Contoh di situ nah indaka rajulun, apa i'rabnya rajulun? Apa i'rabnya rajulun? Mubtada. Tapi antum bilang mubtada muakhkhar, mubtada yang diakhirkan. Wa fid dari imra'atun, mana mubtada? Mana mubtada? Imra'atun. Paham? Wa qawli ta'ala wa ladaina mazidun. Mana mubtada? Mana mubtada? Ah, mazidun. Perhatikan baik-baik masyaallah. Iya. Lihat lagi wa ala absarihim ghisawatun. Mana mubtada? Mana mubtada? Nakira saudara nakira. Apa antum jawabnya? Ada musawwik. Ini dibolehkan karena ada jar majrur di kedepankan. Paham enggak ini mubah? Paham? Buang? Betul? Alhamdulillah. Selesai. Kemudian kata penulis selesai ya, itu musawik-musawik itu. Belum berarti sebutkan berapa? Ada berapa musawik? Empat. Yang mana nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala. Semuanya kembali ke khusus dan umum. Tak? Karena ketika dibilang, indaka rajulun, di sisimu hanya seorang lelaki. Begitu maknanya. Nah, sama dengan tadi yang di awal, harajulun jalis, apakah ada lelaki yang duduk? Umum. Pertanyaannya apa? Umum. Makanya nanti kembali ke apa? Umum atau apa? Khusus. Sama dengan mausufa tadi. Wala abdun mu'minun khairun. Hamba yang beriman. Khusus. Dipahami ini? Dipahami ini? Kembali ke mana? Khusus atau umum sebenarnya. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala. Wa qad yakunul mubtada'u. Ini masalah lagi ini saudara. Wa qad yakunul mubtada'u masdaron muawwalan min an wal fi'li. Kadang mubtada bisa berupa masdar yang ditakwil, yang diubah dari an bersama fi'ilnya. Artinya sekarang antum seakan-akan tidak lihat ada mubtada. Yang antum lihat cuma an bersama fi'il, tapi sebenarnya an bersama fi'il itu bisa ditakwil ke mana? Bisa ditakwil ke mana? Ke masdar. Kalau sekarang kita sudah bisa takwil ke masdar karena kita sudah tahu masdar. Dipahami dalam pelajaran soro. Lihat contoh wa qulnah wa antasumu khairul lakum. Apa i'rabnya khairun? Apa i'rabnya khairun? Khobar. Mana mubtada? Itu pertanyaannya. Paham pertanyaannya? Mana mubtada? Mana mubtadanya? Antasumu. An bersama apa itu? Fiilnya. Bisa ditakwil ke mana? Ke masdar. Antum bisa katakan siamukum. Kan soma yasumu masdarnya apa? Soum atau siam. Tinggal keluarkan tasumu kan kalian. Kum. Kalau didobakan. Siamukum khairul lakum. Dari mana kata kum? Yang ada tasumu kan kalian di situ. Domir opanya tasumu ta. Domir jernya kan kum. Paham gak? Siamukum bisa juga. Soumukum khairul lakum. Paham? Jadi mubtadanya berupa apa ini? Berupa masdar yang diubah dari fiil bersama dari fiil dari an bersama fiilnya. Dipahami ini? Terjemahannya seperti mubtada khobar. Puasanya kalian adalah lebih baik bagi kalian. Kan saumukum, puasanya kalian kum-kum. Itu kalau menjadi mubtada. Kalau antum tetapkan fiilnya, kalian berpuasa adalah lebih baik bagi kalian. Paham kalau fiil fa'il? Jadi tergantung antum mau terjemahkan mana. Kalau antum mau jadikan mubtada khobar berarti puasanya kalian adalah lebih baik bagi kalian. Kalau tetap di atas itu, tidak ta'wil-ta'wil. Karena asal daripada kata itu tidak ada ta'wil. Paham asalnya? Langsung terjemahkan. Kalian berpuasa adalah lebih baik bagi kalian. Cuman kalau antum tidak ta'wil, antum akan bingung apa i'rabnya khairun. Dipahami? Karena khairun adalah siapa? Khairun adalah siapa sebenarnya? Khobar. Nanti antum akan ditanya, mana mubtada'nya? Maka jawabannya apa? Mubtada'nya adalah an bersama fi'il. Yang ditarif, ta'wil kemana? Masdar. Paham ini? Yang mana alhamdulillah tentang masdar kita sudah kuasai. Selesai? Sudah? Alhamdulillah. Ayo lihat, yaitu ta'wilnya saumukum khairul lakum. Puasa kalian adalah lebih baik. Lebih baik bagi kalian. Jelas? Jelas? Sekarang al-khobar wa'aksamu. Kita bahas lagi khobar ya, masih ada waktu sedikit. Khobar dan pembagiannya. Masih kuat? Masih. Al-khobar, wal-khobar, khobar adalah huwal juz'ul ladhi tatimmu bihil fa'eda ma'al mubtada, ma'al mubtada'i. Khobar adalah juz, bagian. Alladhi yang tatimmu bihi sempurna dengannya al-fa'eda, fa'eda ma'al mubtada'in, bersama mubtada. Karena mubtada itu akan sempurna kalau sudah ada apanya. Mubtada akan sempurna kalau sudah ada apanya. Khobarnya. Antum paham ini? Paham berarti ini? Paham ini insyaallah. Alhamdulillah. Dia adalah bagian yang menyempurnakan faeda bersama mubtada. Paham pengertiannya? Wah kisman, dia juga terbagi dua. Ada yang mufradun, ada yang goir. Mufrad. Yang mana ini sudah jelas ini. Mufrad adalah khobar berubah satu kata, bukan jumlah, bukan juga yang menyerupai jumlah. Paham? Wa ghair mufrad berarti khobarnya berupa jumlah atau sibul jumlah. Sudah dari kitab dasar sampai di kemarin juga tupa ini lagi masya Allah tiga kali juga berulang ini. Liapal mufradunah, mufrad mudah. Contoh Zaidun qaimun, mana khobar? Mana khobar? Wa Zaidani qaimani, mana khobar? Wa Zaiduna qaimuna, mana khobar? Zaidun abu akhuka. Mana khobar? Akhuka. Paham ini? Jelas semua. Ini namanya mufrad karena bukan jumlah dan bukan sibul jumlah. Wa ghairul mufrad. Sementara yang ghairul mufrad imma jumlatun ismiyah. Bisa berupa apa jumlah apa? Ismiyah. Maksudnya khobarnya berupa jumlah mubtada khobar lagi. Contoh Zaidun jariyatu dahibatun. Zaidun i'rabnya apa? Zaidun mubtada, jariyatuhu mubtada sani. Paham? Zahibatun khobar mubtada sani. Paham gak ini? Paham atau belum? Bukan? Susah dipikirkan? Mubar? Susah untuk pikirkan? Tidak bisa sama sekali dipikirkan? Oh, paham? Hah. Yakin? Yakin, betul. Ahmad? Saudaraku Ahmad, yang tercinta. Kita paham, Ji? Paham. Tidak paham. Sama sekali. Zaidun, kita lihat contoh buku. Zaidun, jar. Riyatuhu, jariyatuhu, dan hibatun. Nah. Ya. Kenapa tambah lama, tambah jelek tulisanku? Zaidun, jariyatuhu, dan hibatun. Paham ini? Ini khobar berupa apa, Ahmad? Mereka bilang berupa jumlah apa? Ismiyah. Ciri jumlah ismiyah, kalau yang menjadi khobar itu adalah mubtada khobar lagi. Paham bahasanya? Kalau dulu saya bilang, kalau kata pertamanya adalah isim, itu bahasa untuk pemula. Sekarang saya ubah lagi bahasa untuk orang yang tingkatan lebih tinggi lagi. Ini buku kita tidak? Khobar berupa jumlah ismiyah, maksudnya khobarnya adalah merupakan jumlah mubtada khobar lagi. Ini dinamakan dalam bahasa Arab jumlah kubro, jumlah besar. Kita akan pelajari nanti di Qawaidul I'rab. Dipahami? Karangan Ibnu Hisham juga. Insyaallah. Zaidun mubtada. Kalau di I'rab satu-satu ini, kita I'rab satu-satu. Zaidun apa? Mubtada. Tapi bilang kita mubtada awal. Paham? Jalan itu mubtada. Tapi kita bilang mubtada sani. Paham? Dahibatun khobar. Tapi khobarnya siapa? Khobarnya siapa? Khobarnya siapa? Mubtada tsani, karena bukan Zaid yang pergi. Yang pergi siapa? Jariahnya. Paham gak ini? Berarti ini khobar mubtada tsani. Paham? Mubtada tsani bersama khobar mubtada tsani adalah siapa? Khobar mubtada awal. Paham, Ji? Buat. Paham. Hah? Jujur, jujur. Hah? Hah? Apa? Alhamdulillah. Betul. Palu? Rehan? Betul. Siapa yang belum paham? Angkat tangan. Saya kasih hadiah. Bakwan dua. Cepatnya kalau makanan. Betul, jangan dipura-pura. Pertarungannya nih bakwan dua ini. Paham belum? Jangan pura-pura. Jujur. Ada Allah. Hah? Paham? Oh, kalau ada sedikit gak jadi hadiahnya. Hah? Berarti karena makanan gak cocok. Gak jadi. Iya. Iya. Karena makanan dia mau. Kita mau yang jujur. Paham semua berarti? Paham semua? Alhamdulillah. Lewa qawli ta'ala, kita lihat lagi firman Allah ta'ala. Walibasut taqwa dalika khairun. Apa irobnya libasu? Mubtada awal. Taqwa huwa mudhaf. At-taqwa mudhafun ilai. Dalika mubtada tsani. Khairun khabar mubtada tsani. Dalika khairun khabar mubtada awal. Paham ini? Sama dengan yang ini. Kul wa kul huwallahu ahadun. Huwa mubtada awal. Allahu mubtada tsani. Ahadun khabar mubtada tsani. Allahu ahadun khabar mubtada awal. Jelas berarti. Masya Allah. Mantap. Lanjut. Satu lagi, atau sudah dulu? Hah? Satu lagi, boleh, boleh satu lagi. Mantap. Wa imma jumlatun fi'liyatun. Kadang juga berupa jumlah fi'liyah. Tahu jumlah fi'liyah? Yaitu nanti kata pertamanya adalah merupakan apa? Fi'il. Artinya yang menjadi khobar adalah fi'il fa'il atau fi'il naibul fa'il. Itu maksudnya jumlah fi'liyah. Contoh Zaidun koma abuhu. Antara Zaidun mubtada koma fi'il madi abu fa'il, koma abu khobar. Bila mubtada awal? Enggak, ini kan cuma mubtadanya satu. Kan fi'il fa'il enggak jadi mubtada lagi. Paham mubat? Paham? Alhamdulillah. Wa qawlihi ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u. Rabbuka apa irobnya? Mubtada. Yakhluqu fi'il mudhari marfu li tajarrudi anin nasibi wal jazim. Paham? Dipaham ini? Wa fa'ilu dhamir mustatir takdirnya huwa, kembali ke rabbuka. Tapi yakhluqu fi'il dan fa'il yang mustatir sebagai apa? Sebagai apa? Khobar dari rabbuka. Paham ini? Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Sama. Allahu apa irobnya? Mubtada. Yaqbidu fi'il mudhari marfu. Alamat irobnya dhamma li tajarrudi anin nasib wal jazim. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir takdirnya huwa. Kembali ke Allah. Jumlah fi'il fa'il khobar. Wallah Allahu yatawaffal anfusa. Sama. Paham ini? Sama irobnya. Jelas? Alhamdulillah kita cukupkan dulu untuk sementara.